بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara-saudaraku, walaupun kita tidak bisa menatap Allah, demi Allah, Allah yang Maha Agung, yang Maha Gagah, yang menggenggam langit dan bumi, benar-benar Maha menyaksikan dan Maha memperhatikan kita. Dialah yang menciptakan kita, Dia yang membentuk rupa dan tubuh kita. Kita tidak tahu apapun tentang diri kita. Dialah Allah yang senantiasa mengurus diri kita setiap saat. Kita tidak mengerti jantung kita berdetak. Kita tidak mengerti mata kita berkedip. Dialah Allah yang tidak pernah hilang sesaat pun dalam memelihara diri-diri kita, walaupun kita tidak pernah mengingatnya. Dialah Allah yang memberi makan kepada kita, memberi minum dengan air yang segar. Dialah Allah yang memberikan kantuk ketika lelah, menitipkan tempat berteduh. Dialah Allah yang Maha Agung, yang memberi air yang bisa membuat kita membersihkan diri ini. Dialah Allah yang menciptakan otak kita sehingga bisa berpikir. Dialah yang membuat mata kita sehingga bisa menatap indahnya alam, lucunya anak-anak kita. Dialah Allah yang membuat kita bisa mendengar, walaupun kita jarang merasakan bahwa semua ini hanyalah titipannya. Dialah Allah yang membuat kita bisa berbicara, memberi rezeki untuk penutup aurat. Dialah Allah yang mengurus diri kita, memberikan ilmu sehingga orang lain menghargai kita. Kita hampir tidak pernah menyadarinya. Bahkan nikmat yang ada kita gunakan untuk mengkhianati Allah. Dan dialah Allah yang menutupi kebusukan kita, menutupi aib-aib kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, sehingga orang lain masih ada yang mau menghormati kita, sehingga anak-anak masih menghargai ayahnya. Andai kata Allah membeberkan siapa diri kita yang sebenarnya, andai kata Allah membeberkan keburukan kita, kebusukan hati kita, aib-aib kita, niscaya tidak akan ada satu orang pun yang mau menoleh kepada kita. Pujian, penghargaan hanyalah cobaan. Bahkan penghinaan orang kepada kita pun sesungguhnya masih lebih baik dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Sayang, kita sering menipu diri kita sendiri, bersembunyi di balik penampilan, bersembunyi di balik gelar, bersembunyi di balik harta, padahal kita tahu betapa busuknya diri kita yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, hari berganti hari berarti semakin dekat dengan saat kematian kita. Mau tidak mau, hidup ini akan berakhir. Andai kata tubuh ini milik kita, cegahlah untuk menjadi tua. Tapi tidak bisa. Bahkan untuk mencegah uban sekalipun tidak sanggup. Andai kata diri ini milik kita, jangan biarkan nyawa ini tercabut. Tapi tidak akan sanggup. Mana manusia hebat, segagah apapun akhirnya binasa, dimakan ulat, cacing. Orang sekaya apapun akhirnya binasa, tidak pernah bisa membawa hartanya. Setinggi apapun kedudukan, akhirnya menjadi penghuni tanah, penuh dengan belatu. Sehebat apapun kekuasaannya, akhirnya binasa. Makhluk hanyalah sekedar mampir. Wahai saudaraku, mau pulang kemana? Mau pulang kemana? Akankah hidup kita di dunia tersesat, sia-sia tanpa guna, di akhirat binasa? Na'udzubillahi min dzalik. Duhai Allah, wahai yang maha mendengar, betapa lamanya kami tidak mengenalmu. Hanya dunia yang menjadi buah pikiran kami, hanya nafsu yang kami ikuti. Rob, bukankah pertemuan ini terjadi dengan izinmu? Tidak mungkin kaki kami terayun kecuali dengan pertolonganmu. Tidak mungkin kami dapat bersujud kecuali dengan karuniamu. Duhai yang maha menatap, bukakan hati kami ya Allah. Jangan biarkan hati ini gelap gulita, keras membatu. Jangan biarkan kalbu kami mati. Rob, ampunilah sebusuk apapun dosa kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Kau telah saksikan segalanya. Ampuni seburuk apapun akhlak kami. Ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau maha melihat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni andai kata selama ini kami sering mengkhianati-Mu ya Allah, meremehkan keagunganmu, menyia-nyiakan nikmat darimu. Ampuni jikalau selama ini kami mendustakanmu ya Allah. Rob, ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua kami. Engkaulah yang maha tahu perasaannya. Selamatkan ibu bapak kami ya Allah, solehkan sisa usianya. Berikan kesempatan bagi kami untuk membahagiakan dan memuliakannya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Lindungi dari fitnah jahannam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. يا الله ampuni seluruh anggota keluarga kami. Engkau lah yang maha tahu keadaan rumah tangga kami. Jadikan para suami menjadi suami yang jujur, yang soleh, yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapanmu. Jadikan para suami dapat memberi nafkah yang halal berkah, ya Allah. Jangan biarkan kami meracuni keluarga kami dengan harta haram. Jadikan menjadi ayah, jangan menjadi kebanggaan bagi keturunannya. Jadikan kaum muslimah pada istri hamba-hambamu ini menjadi istri yang saleha. Istri yang mulia akhlaknya. Istri yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangga. Istri yang dapat membimbing keluarga dan keturunannya mulia dunia wal akhirat. Rob, titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Jangan biarkan terlahir dari kami makhluk durjana. Beri kesanggupan kami mendidik anak-anak kami dengan benar, ya Allah. Jangan biarkan menjadi fitnah. Muliakan akhlaknya, ya Allah. Lembutkan hatinya. Jadikan hari-harinya bertabur doa untuk kami. Lindungi dari fitnah zaman yang menjerumuskannya. Lindungi dari kejahatan orang-orang yang akan mencelakakannya. Lindungi dari kesesatan yang membinasakannya. Utuhkan keluarga kami di sorgamu. Ampuni dan selamatkan para ulama, guru-guru kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Selamatkan orang-orang yang pernah kami sakiti selama ini. Ampunilah dan buatlah mereka bisa memaafkan kami. Juga ampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Jadikan kami menjadi pemaaf yang tulus. Rob, wahai yang maha mendengar, selamatkan saudara-saudara kami yang teraniaya. Dimanapun, di Palestina, atau di bumi manapun yang kau saksikan teraniaya oleh kaum zalimin, Allah, engkau mendengar ceritanya. Engkau menyaksikan setiap perbuatan kezaliman. Siapa lagi yang menolong selain engkau, ya Allah? Engkau penggenggam makhluk-makhlukmu. Teguhkan iman saudara-saudara kami, ya Allah. Hiasi hatinya dengan kerinduan kepadamu. Selimuti dengan kesabaran dan kegigihan menegakkan kebenaranmu. Berikan kemenangan di dunia wal akhirat. Ya Allah, hanya engkau lah yang menggenggam segala-galanya. Selamatkan negeri kami ini, ya Allah. Jangan biarkan umatmu sebanyak ini terhina. Jangan biarkan kami terpuruk dan ternista, ya Allah. Jangan biarkan hamba-hambamu sebanyak di bumi ini menjadi orang yang teraniaya. Bangkitkan kepada kami semua, ya Allah, para pemimpin yang soleh. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang mencintai kebenaranmu, yang hidupnya seluruh dalam kebenaranmu. Bangkitkan para pemimpin yang dapat membimbing kami untuk dekat denganmu. Jangan biarkan kami tergadai kepada orang-orang yang zalim, ya Allah, kepada orang-orang yang hianat kepada umatmu. Duhai Allah, gantikanlah segala permusuhan yang ada di hati umatmu ini dengan hati yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Gantikan segala kedengkian dengan keinginan saling memuliakan. Gantikan segala kedendaman dengan saling memaafkan. Ya Allah, ikatlah hati hamba-hambamu ini. Duhai yang maha mendengar, kami hanyalah sekedar makhlukmu. Kami tidak memiliki apapun kecuali yang engkau beri. Berikan kepada kami yang bisa menjadi bekal pulang. Kami tak berilmu kecuali sepercik yang engkau titipkan. Limpahi kami dengan ilmu-Mu, ya Allah, agar kami dapat mengenal jalan pulang kepada-Mu. Limpahi kami dengan kearifan, ya Allah, agar kami menjadi jalan kemaslahatan bagi umat-Mu. Duhai Allah yang Maha Agung, berkahilah Allah kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah